ودين الحق يظهره على دين كله وكفى بالله شهيدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا بي وتحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد معاشر المسلمين رحمني ورحمكم الله Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat kesehatan dan juga kesempatan belajar menimba ilmu. Dan juga nikmat hujan yang diturunkan olehnya. Mudah-mudahan air hujan yang tercurah ini adalah air hujan yang bermanfaat, bukan air hujan yang membakan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Sebab ada air hujan yang turun tapi justru apa? Merusak tanaman, merusak buah-buahan. Itu disebutkan dalam satu hadis. Pacekli itu bukan apa? Bukan karena tidak diturunkan hujan saja. Tetapi apa? Hujan itu diturunkan. Hujan itu diturunkan tapi apa? Tidak menumbuhkan tanaman-tanaman, merusak tanaman-tanaman, itu pun dikatakan pacekli. Ya, maka kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga hujan yang Allah turunkan itu makan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala dan bermanfaat bagi kita semua. Hadirin rahimakumullah, kembali di malam hari ini kita akan melanjutkan pembahasan seputar sholat. Ada beberapa pembahasan yang ingin kita sampaikan di malam hari ini. Di antaranya adalah tentang meringankan atau memanjangkan sholat. Jadi ulama telah bersepakat tentang disukainya, disunahkannya takhfif, memperingan sholat bagi imam. Ini yang sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Abdul Bar rahimahullah, di mana beliau telah berkata, "La a'lamu baina ahli al-'ilmi khilafan fi istihbab at-takhfif li kulli man amma qauman." Kata beliau rahimahullah, saya tidak mengetahui terjadi perbedaan pendapat, perselisihan di kalangan ulama. Saya tidak mengetahui ada perselisihan atau perbedaan pendapat di kalangan ulama tentang disukainya, disunahkannya at-takhfif, memperingan sholat bagi setiap orang yang mengimami atau memimpin satu kaum dalam sholat. Iya, hanya saja apa? Para ulama berbeda pendapat dalam masalah wajib atau tidaknya. Iya, al-jumhur, kebanyakan ulama berpendapat bahwa memperingan sholat bagi imam dan perkara yang disunahkan. perkara yang disunnahkan, baik dalam salat fardu maupun dalam salat sunnah. Dalam salat sunnah yang dibolehkan padanya dilakukan dengan berjamaah. Seperti apa? Seperti salat Idul Fitri, Idul Adha, bagi yang berpendapat sunnah. Atau salat tarawih. Itu jenisnya. Apa yang menjadi dalil jumhur dalam hal ini? Di antara dalilnya adalah hadis dari sahabat Abu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, di mana Rasulullah SAW bersabda, "Ya Yuhannas, inna minkum munafirin, fa'ayyukum amman nas falyujiz, fa'inna min waraihi al-kabir wal-da'if wa dun hajah." Tentang hajah. Wahai sekalian manusia, sesungguhnya ada di antara kalian itu orang-orang yang bikin lari orang. Maka siapapun di antara kalian yang mengimami manusia, hendaklah dia ringkas salatnya. Dia peringan. Maka sesungguhnya di belakang dia itu ada al-kabir, orang yang sudah tua, wadhaif, orang yang lemah, wadul hajat atau azal hajah, dan juga orang yang punya kepentingan, orang yang mendesak. Iya. Jadi di sini ada perintah dari Rasulullah untuk meringankan sholat, karena adanya makmum-makmum yang mungkin tua, makmum yang sudah tua atau lemah, atau mungkin ada kepentingan yang segera. Iya. Di dalam hadis ini, hadis Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, riwayat Imam Muslim, Rasulullah SAW juga bersabda, "Idza amma ahadukum an-nasa falyukhaffif, fa inna fihim as-saghir, inna fihim as-saghira wal-kabira wal-dha'ifa wal-marid, فَإِذَا صَلَّ وَهْدَهُ فَلْيُصَلِّ كَيْفَ يَشَاءُ." Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, apabila salah seorang dari kalian itu mengimami manusia, maka hendaklah dia peringan. Karena sungguhnya di tengah-tengah mereka, di tengah-tengah manusia, di tengah-tengah makmum, itu ada anak kecil, ada al-kabir, ada orang yang sudah tua, ada orang yang lemah, dan juga mungkin ada orang yang sakit. Faidah sholat wahdahu, maka bila dia sholat sendirian, falyusalli kaifasyaa, maka silakan dia sholat bagaimanapun yang dia kehendaki. Ya. Mau lama, mungkin satu jam atau berapa, terserah. Ya. Ini hadis ini hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim. Ya, Dan masih ada hadis-hadis yang lainnya semakna dengannya, seperti hadis Utsman bin Abi Al-As radhiyallahu anhu. Ya, ini pendapat yang pertama, pendapat jumhur dan dalil jumhur. Kemudian pendapat yang kedua adalah pendapat Ibnu Hazm rahimahullah. Beliau berpendapat tentang wajibnya memperingan salat. Ya. Itu pendapat beliau. Hadirin jemaah rahimahullah, dari dua pendapat ini ada sebagian ulama yang belakangan menguatkan tentang wajibnya memperingan salat karena ada perintah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nih. Adapun jumhur menganggap hal itu sebagai satu perkara yang sunnah. Di perintah itu, perintah dari Rasulullah itu dalam rangka anjuran. Anjuran tapi tidak sampai tingkatan wajib. Ya. Hadirin rahimakumullah. Kemudian tentang batasan memperingan sholat. Apa memperingan sholat, meningkat sholat, kemudian apa? Sholat itu dikerjakan dengan cepat tanpa memperhatikan rukun-rukun, wajib-wajib sholat dan sunah-sunah sholat. Mengapa? Di dalam hal ini yang dimaksud dengan at-takfif adalah ijaz sholat. Ijaz as-sholat, meringkas sholat ma'a itmami ruku'iha wa sujudiha wa qiyamiha, dengan tetap menyempurnakan rukuk, sujud dan berdirinya. Jadi memperingan, meringkas sholat dengan tetap menjaga kesempurnaan sholat, menjaga rukun-rukunnya dan juga wajib-wajibnya. Ya, termasuk juga sunnah-sunnah. Ini. Dan orang yang paling memperingan sholat dan yang paling sempurna sholatnya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana perkataan Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu. Kata beliau, "Ma sholaitu wara'a imamin akhaffa wala tamma salatan min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Aku tidak pernah sholat di belakang seorang imam, suatu imam yang paling ringan dan yang paling sempurna sholatnya daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Hadirin rahimakumullah. Jadi Rasulullah sallallahu beliau ketika berniat untuk memperlama sholat, tapi kemudian ada satu perkara yang menuntut untuk beliau memperingkas atau memperingan sholat, maka beliau pun kemudian apa? Memperingan sholatnya. Ya. Misal apa? Ketika ada anak yang menangis dalam sholat, kemudian ibunya merasa terganggu dengan hal itu, sehingga diperingan sholat beliau. Ya. Dan juga hadirin rahimakumullah, memperingan sholat, apalagi diketahui di belakang atau makmum itu ada orang yang sudah tua atau mungkin sedang sakit, maka adalah perkara yang dianjurkan, ya, bagi seorang imam, bagi seorang imam. Ya. Jadi itu pembicaraan tentang seputar memperingan sholat. Berikutnya ada satu pembahasan, yaitu tentang mengingatkan imam yang salah dalam sholat. Jadi imam, seorang imam itu adalah manusia biasa, sebagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beliau pun mengaku bahwa beliau adalah mengakui bahwa beliau adalah manusia biasa. Karena itu juga beliau pernah lupa. Ketika seorang itu lupa, maka yang lain mengingatkan. Sebagaimana sabda beliau Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, riwayat Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim, beliau Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, innama ana basyarum mislukum, innama ana basyarum mislukum, tidak lain aku ini manusia biasa seperti kalian, semisal kalian. Ansa kama tansauna, aku lupa sebagaimana kalian juga lupa. Fa idza nasitu fadzkiruni, maka bila aku lupa maka ingatkanlah aku oleh kalian. Kalian ingatkan aku. Bila aku lupa maka kalian ingatkan aku. Iya. Ini menunjukkan apa? Ketawaduan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan menunjukkan beliau juga manusia biasa. Hanya saja beliau melakukan risalah dari Allah, diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada manusia dan jin, sehingga beliau memiliki kedudukan yang tinggi, yang mulia, yang sepantasnya kita memuliakan beliau dan mencintai beliau serta meneladani apa yang beliau bimbingkan. Hadirin rahimakumullah, ini berbicara tentang imam, imam dalam sholat, maka dia adalah orang yang diikuti. Dia adalah orang yang diikuti. Hanya saja apa? Walaupun dia adalah orang yang diikuti, karena sebagai pemimpin sholat, bukan artinya apa? Setiap perbuatan dia diikuti. Walaupun dia berbuat salah, keliru diikuti. Tidak. Tapi apa? Makmum, yaitu hendaknya mengingatkan imam, tatkala imam itu salah. Tatkala imam itu salah. Jika imam itu salah dalam gerakan, dikatakan apa? Oleh makmum yang laki-laki, Subhanallah. Sebagai peringatan untuk imam bahwa dia keliru dalam salatnya. Iya. Kemudian pula ketika imam itu salah dalam bacaan, maka makmum mengingatkan, mentalkin, menyebutkan bacaan yang benar. Sebutkan bacaan yang benar. Iya. Jadi sekali lagi, imam itu diangkat untuk diikuti. Innama ju'ilal imamu liyu'tamma bih. Tidak lain imam itu dijadikan, diangkat untuk diikuti. Diikuti dalam perkara-perkara yang benar, dalam perkara-perkara yang zahir, yang nampak. Ya, yang nampak, rukuk. Imam rukuk, ya kita ikut rukuk. imam sujud kita makmum juga ikut sujud. Imam takbir, makmum juga kemudian ikut bertakbir. Iya, imam baca amin, makmum kemudian menyusul segera membaca amin. Ini namanya mengikuti imam. Adapun kalau makmum tinggal jauh dari imam, maka ini namanya tidak sholat jamaah. Ini tidak sholat jamaah. Atau makmum mendahului imam, ini juga sama. Berarti makmum tidak mengikuti imamnya, bukan sholat jamaah yang seperti ini. Maka tidak boleh makmum mendahului imam. Dan tidak boleh pula apa? Terlambat jauh dari gerakan imam. Iya. Hadirin rahimakumullah. Jadi kita mengikuti dalam perkara yang zahir. Ada perkara-perkara yang tidak nampak. Yang tidak nampak mungkin dari siapa? Posisi duduk iftiras atau tidak, itu tidak terlalu nampak. Ya. Insya Allah perbedaan tidak bermasalah. Atau mungkin perbedaan dalam masalah apa? Bacaan doa istiftah, itu satu yang tidak nampak jelas. Maka tidak mengapa kalau berbeda antara bacaan doa istiftah makmum dan istiftahnya imam. Ya. Hadirin rahimakumullah. Ini langsung berkaitan dengan masalah apa? Mengingatkan imam. Yang berkaitan dengan bacaannya yang salah. Apa hukum membuka atau mengingatkan imam dalam masalah ini? Al-jumhur, kebanyakan ulama berpendapat jawazul fathhi 'alal imam. Boleh membuka atau mentalkin mengingatkan imam ketika imam itu keliru dalam bacaan. Ya. Apa dalilnya? Dalilnya adalah hadis Al-Miswar bin Yazid radhiyallahu ta'ala anhu bahwa Rasulullah SAW beliau qara'a fi shalah, pernah membaca dalam salat, membaca surat atau ayat Al-Quran. Fataraka syai'an, kemudian beliau meninggalkan suatu dari bacaan. Lam yaqra'hu, beliau tidak membacanya. Faqala rajulun, maka ada seorang lelaki yang berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, wahai utusan Allah, tarakta ayatan kaza wa kaza, Anda telah meninggalkan ayat ini dan ini. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun bersabda, halla dzakartanihi, tidakkah kamu mengingatkan saya tentangnya? Iya. Tidakkah kamu mengingatkan saya tentangnya? Mengingatkan supaya apa? Ya kalau kamu tahu saya salah atau lupa, maka ingatkan bacaan yang benar. Ini maksud dari perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadisnya hadis riwayat Imam Ahmad, Abu Dawud, dan dihasankan oleh Syaikh Al-Albani rahimallahu. Kemudian juga telah datang di dalam hadis Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu, riwayat Abu Dawud, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah solat sunnah solatan, pernah solat satu solat, faqara fiha, lalu belum baca di dalam surat itu tuh bacaan surat atau ayat Al-Quran, lalu bisa alaihi, lalu tersamar beliau tentang bacaan Al-Quran tersebut. Falaman sorofa, maka tatkala setelah beliau selesai solat, qala, beliau berkata, li Ubay, kepada Ubay, Ubay bin Ka'ab, kata beliau sallallahu alaihi wasallam, asolaita ma'ana, apakah engkau solat bersama kami? Ubay berkata, na'am, iya. Qala, fama mana'aka? Lalu Rasulullah pun berkata, fama mana'aka? Maka apa yang menghalai kamu untuk mengingatkan apa yang tersamar pada bacaanku? Ya, jadi hadis ini dijadikan pendalilan tentang bolehnya mengingatkan imam yang lupa atau keliru dalam bacaan solatnya. Ya. Hadirin rahimakumullah. Kemudian ini pendapat pertama. Pendapat yang kedua, pendapat Abu Hanifah, beliau berpendapat apa? La yuftah alal imam ahadun, tidak seorang pun yang boleh mengingatkan imam. Jadi imam kalau salah dalam bacaan tidak usah diingatkan. Ini pendapat Abu Hanifah As-Sauri As-Sya'bi Syarif dan Muhammad bin Al-Hasan. Ya. Ini salah, jadi salah satu pendapat dari Abu Hanifah menyatakan tidak boleh. Antami yang masyhur dari beliau, dari Al-Hanafiyah, yang masyhur dari Al-Hanafiyah mengikut beliau, boleh bagi makmum untuk mengingatkan imam, mengingatkan atau membenarkan imam dalam bacaan. Pendapat yang ketiga, pendapat Ibnu Hazm yang menyebutkan bahwa beliau berpendapat mengingatkan imam, membetulkan imam itu hanya pada surat Al-Fatihah saja. Pada surat Al-Fatihah saja. Adapun selain surat Al-Fatihah, atau afan. Jadi membenarkan atau mengingatkan imam ini pada surat Al-Fatihah. Ya. Yeah. Adapun selain Al-Fatihah, wa fi ghairi Al-Fatihah, dan juga pada selain surat Al-Fatihah. Pada selain surat Al-Fatihah itu membatalkan salat. Jadi yang diingatkan atau yang dibetulkan hanya pada surat Al-Fatihah. Kalau seorang makmum itu mengingatkan imam pada selain surat Al-Fatihah, maka batal sholatnya. Maka batal sholatnya. Ilyas tadi apa? Pendapat Ibnu Hazm. Mengingatkan yang dibolehkan pada apa menurut Ibnu Hazm? Pada surat Al-Fatihah saja. Adapun kalau makmum itu mengingatkan imam, membetulkan imam dalam bacaan selain surat Al-Fatihah, maka apa? Batal sholatnya. Ya. Pendapat yang keempat. Pendapat Abdullah bin Hamzah Al-Mansur Billah. Abdullah bin Hamzah Al-Mansur Billah. Beliau berpendapat mengingatkan imam itu hukumnya wajib. Membetulkan bacaan imam itu hukumnya wajib. Ya. Ini pendapat. Dari pendapat-pendapat yang ada, maka Syekh Ibnu Utsaimin sendiri beliau berpendapat apa? Bahwa tentang mentalqin imam, menuntun imam dalam bacaan yang imam itu lupa atau keliru, itu ada yang wajib dan ada yang mustahab. Ya, ada yang wajib dan ada yang mustahab hukumnya. Mengingatkan imam dalam perkara-perkara yang bisa membatalkan sholat kalau dilakukan dengan sengaja. Mengingatkan imam dalam perkara-perkara yang bisa membatalkan sholat kalau dilakukan dengan sengaja, atau kalau dalam bacaan bisa merubah arti, maka hukumnya wajib bagi makmum untuk mengingatkan imam, membetulkan imam dalam hal itu. Iya, hukumnya wajib. Adapun dalam perkara-perkara yang bisa menghilangkan kesempurnaan sholat, mengingatkan imam dalam perkara-perkara yang bisa menghilangkan kesempurnaan sholat atau mengurangi kesempurnaan sholat, maka hukumnya sunnah bagi makmum untuk mengingatkan imam. Ya. Dan dalam satu fatwa beliau, Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah menyatakan, "Idza akhtha al-imamu fil qira'ah 'ala wajhihi wajhin yukhillu bil ma'na fal wajibu ay yurda 'alayhi tawan fil Fatiha aw ghairil aghriha." وإذا كان لا يخل بالمعنى فإن الأفضل أن يرد عليه ولا يجب ولا يجب. Kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, apabila imam itu salah, keliru dalam bacaan pada sisi yang bisa merusak makna arti dari ayat Al-Quran tersebut, kalau wajib ay yurda alaihi, maka wajib bagi makmum untuk mentalkin, ya, menyebutkan kepada imam atau mengingatkan imam. Sama saja dalam surat Al-Fatihah maupun selain surat Al-Fatihah, jika bacaan imam itu keliru bisa merusak makna ayat Al-Quran, maka wajib bagi makmum untuk membetulkannya. Ya. Tentunya bagi yang tahu. Wa idza kana la yukhillu bil ma'na, dan apabila kesalahan itu tidak merusak makna atau arti, fa innal afdala, maka sungguh yang paling utama, yang lebih utama adalah ayyurda alaihi. Makmum menyebutkan atau mengingatkan imam dalam hal itu, wala yajib, tapi tidak wajib. Ya. Bagusnya tetap diingatkan walaupun kesalahan imam itu, kesalahan bacaan imam itu atau lupanya imam itu tidak sampai merusak makna. Ya. Ini kata Syekh bin Utsaimin rahimahullah dalam majmu' fatwa beliau. Ya. Dan mengingatkan imam dalam hal ini termasuk ta'awun 'alal birri wa taqwa sebagaimana perkataan Syekh bin Baz rahimahullah. Al-fathu 'alaihi min bab at-ta'awun 'alal birri wa taqwa. Ya. Membuka bacaan imam atau mengingatkan imam itu termasuk bab ta'awun 'alal birri wa taqwa. Ta'awun 'alal birri wa taqwa. Hatan belum ya? Belum ya? Tak lagi. Iya. Ini soal pendapat Syaikh bin Utsaimin itu yang lebih yang kuat. Ada yang wajib dan ada yang sunnah di dalam hal ini. Iya. Kemudian ada ketentuan-ketentuan dalam mengingatkan imam dalam bacaan. Iya. Di antaranya apa? Sebenarnya bagi makmum untuk tidak mentalkin imam selama imam itu masih mengulang-ulang bacaannya supaya benar. Ya. Kenapa? Karena kalau di imam itu bisa ingat sendiri itu lebih baik daripada diingatkan oleh makmum. Ya. Dan hal yang kedua, apabila imam sebenarnya bagi makmum untuk tidak mentalkin imam apabila imam itu diam. Ya. Apabila imam itu diam dan tidak mengulang-ulang bacaannya. Kecuali apa? Kecuali jika diamnya itu terlalu lama. Ya. Kecuali kalau diamnya itu sudah terlalu lama, maka makmum kira ingatkan. Hanya ada apa? Sebenarnya bagi makmum untuk tidak mengingatkan atau mentalkan imam apabila dia jauh, ya, jauh dan tidak sampai, kalau dia mengingatkan pun tidak bisa terdengar oleh imam. Atau mungkin dia ragu dalam hafalannya. Ya. Jadi kalau makmum ragu tentang apa yang dibaca imam, dia pun mengingatkan juga ragu-ragu, tidak hafalnya tidak kuat, maka sebaiknya makmum diam saja. Kalau memang dia tidak tahu atau ragu-ragu. Demikian pula apa ketika apa ada orang yang lebih kuat hafalannya dan posisinya dia lebih dekat dari imam, maka yang lain diam, biar nanti apa makmum yang lebih kuat hafalannya, lebih banyak hafalannya dan dekat dari imam itu yang mengingatkan. Ya, yeah. Itu apa di belakang imam itu hendaknya apa orang-orang yang berakal, yang punya hafalan yang lebih, iya, bagus hafalan. Dan bagi wanita tidak boleh bagi wanita untuk apa mentalkin imam, iya, tidak boleh mentalkin atau mengingatkan bacaan imam. Kalaupun wanita tersebut mengingatkan imamnya, mentalkin imam, maka tidak batal sholatnya, tidak batal. Ya. Tidak batal salatnya. Hadirin rahimakumullah. Ketika banyak orang yang mengingatkan, ketika banyak makmum yang mengingatkan, maka imam memilih dari apa yang disebutkan makmum, yang makmum tersebut adalah orang yang paling banyak hafalannya atau kuat hafalannya. Ini yang dipilih oleh imam ketika banyak yang mengingatkan ini, yang satu mengingatkan begini, yang satu lain. Dipilih yang yang benar atau yang kuat hafalannya. Dan masih ada sedikit perkara tentang itu, insyaallah kita sampaikan di pertemuan yang lain. Wallahu ta'ala mubisab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.